Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram dengan syarah Tawdihul Ahkam. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan bab at-tarhib min masawi'il akhlak, peringatan dari akhlak-akhlak yang tercela, sampai pada hadis Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalath, idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Muttafaqun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada tiga. Dalam riwayat yang lain disebutkan empat. Yaitu apabila dia berkata maka dia dusta, dan apabila dia menjanjikan sesuatu maka dia tidak menepatinya. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diberi amanah maka dia khianat. Dalam lafaz yang lain, wa idza ahada ghadara, apabila dia mengikrarkan janji maka dia mengingkarinya. Walahuma min hadisi Abdullah ibn Umar, dan juga dari jalan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma disebutkan, wa idza khosoma fajara. Ciri yang berikutnya, apabila dia khosoma, bertikai, berdebat, fajar, maka dia fajir, melampaui batas atau licik. Hadis di atas diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim alaihima rahmatullah. Telah kita baca sebagian penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala tentang hadis di atas. Kita lanjutkan terhadap apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Qala asy-syekh rahimahullahu ta'ala, idza khosama fajar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza khosama fajar. Apabila dia berdebat atau bertikai. Fajar, maka dia fajir. Apa itu fajir? Wa ma'nal fujur. Sedangkan makna fujur, an yakhruja 'anil haqq 'amdan hatta yasira al-haqqu batilan wal batilu haqqan. Fajir itu artinya keluar dari kebenaran secara sengaja. Sehingga kebenaran menjadi kebatilan dan kebatilan menjadi kebenaran. Kebenaran dianggap batil dan kebatilan dianggap benar. Ini fajir, keluar dari kebenaran secara sengaja. Ini diantara ciri-ciri orang munafik. Wahadha mimma yad'u ila al-kadhib. Dan yang seperti ini, perbuatan fujur, keluar dari kebenaran secara sengaja, ini akan mendorong untuk banyak berdusta. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati kalian dari kedustaan, karena sesungguhnya kedustaan itu akan membawa pelakunya kepada fujur. Kejahatan atau perbuatan-perbuatan fajir. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan kefujuran atau kejahatan itu akan mengantarkan kepada an-nar, neraka. Waliyadzu billah. Maka diantara tanda orang munafik adalah idza khosoma fajara. Apabila dia bertikai, berdebat, berselisih, fajar, maka dia fajir, yaitu keluar dari kebenaran secara sengaja, menganggap yang benar itu batil dan yang batil itu benar. Wa fil Bukhari wa Muslim ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna abghadur rijal ila Allah al-aladul khosm. Sesungguhnya manusia atau orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang menentang kebenaran, yang selalu membela kebatilan, kesesatan, dan menentang kebenaran. Ini orang yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi sunan Abi Dawud an Ibn Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, juga diriwayatkan dalam sunan Abi Dawud dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man khosama fi batil wa huwa ya'lamu lam yazal fi sakhatin min Allah hatta yanzi'a. Barang siapa yang berselisih membela kebatilan, perselisihannya membela kebatilan, dalam keadaan dia sadar, tahu kalau itu batil, tapi dibela, maka Lam yazal fi sakhati minallah, dia senantiasa berada dalam murka Allah, tetap dalam murka Allah, hatta yanzi'a, sampai dia menarik kembali ucapannya, yaitu sampai dia kembali kepada kebenaran. Nah, ini bahayanya membela kebatilan, membela kesesatan, ya, secara sengaja dalam keadaan sadar. Ya. Maka dia berada dalam murka Allah terus menerus dalam murka Allah, waliyadzubillah, sampai dia kembali kepada kebenaran. Wa fi riwayatin lahu, juga dalam riwayat yang lain dalam Sunan Abi Dawud, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man a'ana ala khusumatin bi zulmin faqad ba'a bi ghadabin min Allah. Barang siapa yang menolong kezoliman dalam bertikai, dalam berselisih, ya, maka sungguh dia kembali membawa murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan kembali dengan membawa murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, semakna dengan hadis yang sebelumnya tadi, ya, membela, menolong, membantu kebatilan, nah, secara zalim, ya, maka dia akan mendapatkan ghadab minallah, murka dari Allah. Baik, ini yang ketiga dari ciri-ciri atau tanda-tanda orang munafik. Idza khosama fajara. Kemudian ar-rabi yang keempat, idza ahada ghadara. Apabila dia mengikrarkan janji, ya, baik janji nazar atau na'am, perjanjian jual beli atau muamalah yang lain, ya, apabila dia mengikrarkan janji, ghadara, maka dia mengingkarinya. Ya. Nah, apa bedanya dengan tadi? Yang apa, yang kemarin, yang kedua. Kalau yang pertama kan idza haddatsa kadzaba, jika dia berkata dia dusta. Yang kedua apa? Hah? Idza wa'ada akhlafa. Ini juga janji, ya. Nah, al-wa'd juga janji, al-'uhud, al-'ahd juga janji. Idza wa'ada akhlafa, jika dia menjanjikan sesuatu, ya, dia tidak menepati. Nah, secara umum janji, ya, namun yang ini lebih lebih ditekankan kepada ikrar janji, ya, kayak perjanjian jual beli, perjanjian dalam apa ini, pernikahan, perjanjian nazar, ya, karena dia bernazar, ya, dan seterusnya. Baik. Nah. Idza ahada ghadara, jika dia mengingkarkan janji maka dia mengingkarinya. Walam yuwaffi bi ahdih, tidak memenuhi janjinya. Wa qad amara Allah taala bil wafa'il ahd, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk menunaikan janji-janji. Faqala, Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 34. Wa ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan penuhilah janji, tunaikan, karena sesungguhnya janji itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah. Baik. Misalkan kaum muslimin dengan orang-orang kafir, apa ini, membuat perjanjian tidak saling menyerang misalkan. Ini janji juga ya, ikrar janji untuk tidak saling menyerang, tidak saling mengganggu, ya. Maka harus ditepati, walaupun kepada orang kafir, ya. Harus ditepati. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam ayat yang lain dalam surah An-Nahl ayat 91, wa aufu bi ahdillah idza ahadtum wa la tankudul aiman ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Dan penuhilah, ya, oleh kalian, na'am, janji kalian terhadap Allah, ya, apabila kalian, na'am, mengikrarkan janji. Nah, saya berjanji, saya bersumpah, ya, kalau sembuh, ya, akan berpuasa sekian hari. Ini juga janji, ya. Nah, atau sumpah, ya, masuk dalam kategori nazar. Wala tanqudul aiman ba'da tawkidiha, dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah setelah kalian meneguhkannya. Setelah kalian meneguhkannya. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, sedangkan kalian telah menjadikan Allah sebagai saksi atas janji-janji kalian tersebut, atas sumpah-sumpah kalian tersebut. Maka nazar harus ditepati, ya, karena masuk dalam janji, ya. Nah, kecuali kalau nazarnya nazar maksiat, ya. Saya berjanji kalau sakit saya akan apa? Menyembah matahari misalkan, ini maksiat, ya, nggak boleh ditepati nazar tersebut. Nah. Atau dia bernazar dengan barang yang bukan milik dia. Saya berjanji kalau saya sembuh saya akan sodakokan mobilnya si fulan, misalkan. Mobilnya orang kok. Nah, ini juga nggak boleh ditunaikan nazarnya. Ya, karena bernazar dengan sesuatu yang tidak dia miliki. Ya. Selama itu bukan maksiat nazarnya, ya. Naam, dan juga naam, jika berupa barang maka barang itu adalah barang dia, ya. Maka naam wajib ditunaikan nazarnya. Nah. Baik dengan kalimat nazar, ya, atau dengan kalimat sumpah, ya, nah, ya, sama, harus ditunaikan. Atau dengan kalimat janji, ya. Kemudian wa fil Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qaal, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, likulli ghadirin liwa, yaumal qiyamah yu'rafu bih fayuqalu hadhihi ghadratu fulan. Ini bahayanya mengingkari tadi perjanjian-perjanjian tadi, ya, sumpah-sumpah tadi, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli ghadirin liwa yaumal qiyamah yu'rafu bih. Setiap pengkhianat, ya, itu ada benderanya pada hari kiamat. Setiap pengkhianat punya bendera pada hari kiamat yang dikenal bendera itu. Yukal, dikatakan kepadanya, hadihi godrotu fulan, ini adalah pengkhianatnya si fulan. Itu karena tadi tidak menepati janji-janjinya. Atau sumpah-sumpahnya. Maka wal ghadru haramun fi kulli ahdin bainal muslim wa ghairih. Mengingkari janji atau mengkhianati, ini hukumnya haram pada setiap perjanjian, baik perjanjian sesama muslim, ya, wa ghairih, atau perjanjian antara muslim dengan kafir. Harus ditepati. Walau kanal mu'ahad kafiron, kalau yang na'am, walaupun yang di na'am ajak berjanji ini, ya, adalah orang kafir, nantinya dia saling berjanji dengan orang kafir, dengan suatu perjanjian, ya, maka harus ditepati. Walihada ja'a fil Bukhari min hadisi Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Oleh karena ini datang dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhum, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man qatala nafsan mu'ahadatan bighairi haqqin lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'in aman. Ini bahayanya mengingkari perjanjian walaupun dengan orang kafir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, membunuh jiwa na'am seorang kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu kafir yang ada perjanjian untuk tidak saling serang, tidak saling ganggu, ya. Karena kafir itu macam-macam. Ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'man, ada kafir zimmi, ya. Kafir mu'ahad yang ada perjanjian, tidak saling ganggu, tidak saling perang, ya. Nah, perjanjian gencatan senjata. Ada kafir musta'man, kafir yang masuk ke negeri muslim tetapi dapat jaminan keamanan, ya. Nah, baik jaminan keamanannya dari pemerintah, ya, atau dari person, ya, person muslim, oh itu masih saudara saya yang jamin misalkan, bisa musta'man dia dapat mendapatkan nah jaminan keamanan. Nggak boleh dibunuh, nggak boleh diganggu, ya. Nah, nggak boleh diambil hartanya, ya. Ada kafir zimmi. Kafir zimmi kafir yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin dan tunduk patuh, ya, nah, di bawah kekuasaan pemerintah kaum muslimin, yang mereka membayar upeti, ya, membayar upeti kepada pemerintah kaum muslimin. Ya. Ini juga nggak boleh diganggu, nggak boleh dibunuh. Ya. Nah. Ada kafir apa? Harbi, kafir yang menyerang kaum muslimin. Ini kafir yang diserang, yang diperangi. Nah, kafir yang menyerang kaum muslimin. Adapun kafir mu'ahad yang kita sebutkan tadi, tidak boleh dibunuh, haram hukumnya, ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang membunuh jiwa yang mu'ahad, yang ada perjanjian, nah, untuk tidak dibunuh, tidak saling serang, ya, tetapi dibunuh bi ghairi haqqin, tanpa hak, ya, lam yarah ra'ihatal jannah, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Ya. Padahal surga itu bisa dicium dari jarak, na'am, perjalanan 40 tahun. Nah, perjalanan 40 tahun itu dari sini kemana ya? Jauh ya, 40 tahun? Nah, lama. Nah. Artinya, surga itu bisa dicium dari jarak yang sangat jauh. Ya, bisa dicium. Nah, tapi mereka yang membunuh jiwa mu'ahad, ya, jiwa yang ada perjanjian untuk tidak saling bunuh, tidak saling serang, tetapi dibunuh, ya, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Ya, ini ancaman bagi para teroris, ya, nah, Khawarij, ya, nah, yang sering mengadakan peledakan di sana sini, penembakan di sana sini, ya, dengan alasan jihad, ya, ini orang kafir ini jihad, ya, nah, taib, ya, maka khawatir dia terancam dengan ancaman ini. Ya, tidak akan mencium baunya surga. Allahul musta'an. Nah, maka na'am, ketika melakukan amalan atau ibadah harus dengan ilmu, ya. Nah, termasuk jihad. Jihad amalan yang mulia, ya. Amalan yang na'am sangat mulia, ya. Taib. Bahkan dirwatu sanam, ya. Al-Islam, jihad fisabilillah. Maka butuh dengan ilmu, ya. Nah, mau berjihad harus berilmu dulu, ya. Butuh dengan ilmu karena ada aturan-aturan jihad, ya. Nah, ada aturan mainnya. Sebagaimana ibadah yang lain, salat, puasa, ya, haji, umrah, ada aturan mainnya, ada. Nah, tata caranya yang disyariatkan. Enggak boleh membuat tata cara sendiri, ya. Harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula jihad harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Taib, hadis tadi diantara na'am bahaya, ya. Hadis tadi menyebutkan di antara bahaya mengingkari na'am perjanjian. Kalau perjanjian dengan orang kafir harus ditepati, ya. Maka apalagi perjanjian dengan sesama kaum muslimin. Wa amma 'uhudul muslimin fi ma bainahum fal wafa'u biha asyad. Adapun perjanjian dengan sesama kaum muslimin, maka, ya, hukum menunaikannya itu lebih wajib lagi, ya. Nah, lebih ditekankan lagi untuk menunaikannya. Dengan orang kafir saja kita harus menepati perjanjian, ya, memenuhi perjanjian, enggak boleh mengingkari, apalagi perjanjian antara kaum muslimin. Wa naqduha a'zamu isman, dan mengingkari perjanjian di antara kaum muslimin ini di antara dosa yang paling besar. Nah, di antara dosa yang besar, mengingkari perjanjian sesama muslim. Wa min a'zamiha naqdu 'ahdil imam 'ala man taba'ahu wa radiya bih. Dan di antara na'am yang paling besarnya, ya, di antara bentuk pengingkaran janji, nah, yang paling besar adalah na'am mengingkari perjanjian na'am penguasa, ya. Mengingkari perjanjian dengan penguasa, nah, udah sepakat Naam. Apa ini jadi penguasa sudah disepakati jadi penguasa. Tetapi naam dia mengingkari atau rakyatnya mengingkari sehingga akan mengkudeta misalkan. Ya. Ini mengingkari perjanjian. Naam. Ya. Mengkudeta atau memberontak, ya. Ini mengingkari perjanjian terhadap penguasa. Ini diantara naam bentuk pengingkaran janji yang terbesar, ya. Yaitu mengingkari perjanjian dengan imam, pemimpin atau penguasa. Fafil Bukhari wa Muslim, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga golongan orang yang tidak akan Allah ajak bicara pada hari kiamat. Dan Allah tidak akan mensucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Wa dzakara minhum, kemudian ringkasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara tiga golongan ini adalah di antaranya rajulun bayya'a imaman la yubayyi'uhu illa lid-dunya. Adalah orang yang dia berbaiat kepada seorang pemimpin, ya. Mengakui kepemimpinannya, ya. Dan dia berbaiat akan mentaatinya, ya. Namun dia tidaklah berbaiat kepada pemimpin atau penguasa tersebut kecuali karena kepentingan dunia. Nah, mungkin pengen dapat jabatan, pengen dapat naam, kedudukan, ya. Tidaklah dia berbaiat kepada penguasa atau pemimpinnya kecuali karena kepentingan dunia. Fa in a'tahu ma yuridu waffalahu. Jika pemimpinnya ini yang dia telah berbaiat kepadanya memberi, ya, apa yang dia inginkan, nah, maka dia lelaki tadi yang telah berbaiat naam menunaikan baiatnya, ya, yaitu taat dan patuh kepada pemerintahnya. Kalau apa? Kalau diberi, ya. Kalau mendapatkan naam kepentingan-kepentingan tadi. Wa illa lam yafilahu. Dan kalau tidak, ya, pemimpin yang sudah dibaiat tadi tidak naam memberikan apa yang diinginkan oleh orang yang berbaiat kepadanya, ya, maka orang tadi atau rakyat tadi lam yafilahu. Tidak menunaikan baiatnya, yaitu mengingkari baiat tersebut, memberontaklah, ya, atau mau mengkudeta lah atau yang lainnya. Waliyadzubillah. Nah, diancam, ya, orang yang seperti ini, orang yang mengingkari perjanjian dengan penguasa, dengan pemimpin, ya. Apa ancamannya? Allah tidak akan berbicara dengannya pada hari kiamat. Allah tidak akan mensucikannya dan Allah tidak akan dan Allah akan memberikan kepadanya azab yang pedih. Nah, tiga ancaman ini bagi orang yang memberontak kepada pemerintah Muslim. Ya. Maka di dalam syariat Islam disyariatkan untuk apa? Sabar dengan pemerintah Muslim. Ya. Walaupun dia zalim. Dalam hadis dikatakan wa in darabu zahrak wa akhadhu malak. Walaupun mereka memukul punggung-punggung kalian. Ya. Walaupun mereka mengambil harta kalian, isbiru, sabar. Kata Rasulullah SAW, hatta talqauni al-haut, sampai kalian bertemu aku nanti di telagaku. Sabar. Kenapa? Gak memberontak saja, ya? Gak kudeta saja. Karena kudeta dan pemberontakan itu mafsadahnya, kerusakannya, dampak negatifnya lebih besar, ya. Nah, daripada apa? Daripada kezaliman penguasa tadi. Ya. Penguasa yang zalim tapi dia muslim, memang banyak dampak negatifnya, ada naam kerugiannya, ya. Tapi kalau diberontak dan dikudeta, nah, dampak negatifnya atau mafsadahnya, kerusakannya lebih besar. Nah. Dan ini naam ya, terjadi di negeri-negeri naam kaum muslimin yang di situ ada pemberontakan ya. Naam. Ketika naam pemerintah yang zalim tersebut berkuasa ya, terbunuhlah sekian ribu orang. Nah, karena kezalimannya terbunuh ribuan orang. Nah. Namun ya, ketika rakyatnya memberontak ya, kepada pemerintah yang zalim tadi, berapa yang terbunuh? Hah? Korban jutaan orang. Nah. Artinya apa? Kerusakannya lebih besar. Maka yang benar adalah sabar. Ya, sabar dengan pemerintah muslim ya. Nah. Baik. Ahlus sunnah wal jamaah sangat menekankan akidah ini ya, prinsip ini. Di antara prinsip yang mendasar dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafi ya, yang mereka tuduh dengan Wahabi ya. Nah, di antara prinsip mendasarnya adalah taat dan patuh kepada pemerintah. Nah, ya. Namun anehnya dimusuhi ya Wahabi ya, atau yang dituduh dengan Wahabi atau Salafi ini dimusuhi sama Ahlul Batil. Adalah di antara prinsip yang sangat mendasar dan pokok dari prinsip kita adalah taat dan patuh kepada pemerintah muslim ya, walaupun dia zalim. Nah, walaupun dia memukul kita, mengambil harta kita, sabar ya. Diperintahkan untuk sabar, enggak boleh ngelawan ya. Nah, apalagi memberontak, apalagi demo ya, ini bukan ajaran Islam, demo kayak gini ya. Itu ajarannya orang Barat, ajarannya orang Yahudi. Wah ya. Oh, ini menuntut hak Ustaz. Nah, siapa yang ngajarkan? Ya. Nah, demo. Ya. Allahul Musta'an. Maka yang wajib adalah sabar terhadap pemerintah muslim. Nah, walaupun dia zalim. Ya. Ini diantara prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dari dulu hingga sekarang. Kemudian satu paragraf lagi ya. Wa yadkhul fil uhud allati yajibul wafa'u biha wa yuhram al-ghadru fi jami'i uqudil muslimin fima bainahum idza taraddu 'alayha min al-mubay'at wal munakahat wa ghayriha min al-uqudil lazimah. Nah, alat yajibul wafa'u biha wa kadzalika ma yajibul wafa'u bihi lillahi azza wa jalla mimma yu'ahid rabbahu alaih min nadri tabarrur wa nahwi. Nah, dan masuk dalam kategori perjanjian-perjanjian ini yang harus ditepati, harus dipenuhi dan haram mengingkarinya adalah semua bentuk akad perjanjian di antara kaum muslimin yang mereka telah saling ridho, seperti akad perjanjian jual beli misalkan ya. Akad perjanjian jual beli harus ditepati akad tersebut, akad-akad yang sudah ada di situ ya, syarat-syarat jual beli yang ada di situ harus dipenuhi, ditepati. Baik. Wal munakahat, demikian pula akad perjanjian na'am dalam pernikahan ya. Dia berjanji na'am setelah menikah akan begini dan begitu ya. Nah, menjanjikan kepada orang yang mau dinikahinya misalkan. Maka setelah menikah harus ditepati. Nah, ya. Atau na'am dalam akad tersebut disebutkan maharnya sekian. Nah, tapi dihutang ya. Maharnya berapa? 1M, tapi dihutang misalkan. Harus ditepati ya, perjanjian dalam akad na'am pernikahan. Dan yang lainnya dari akad-akad yang wajib untuk dipenuhi dan ditaati ya. Banyak contohnya. Kemudian juga wajib untuk memenuhi dan menepati janji yang diikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Nazar. Saya bernazar, nah, jika saya mendapatkan rizki sejumlah sekian, saya akan bersedekah. Ini nazar harus ditepati, karena nazar ini adalah janji kepada Allah. Nah, taib, maka harus ditepati. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, masih tersisa satu sebenarnya, yaitu yang kelima apa? Idza tumina khana, jika dia diamanahi maka dia khianat. Namun insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.